أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: apakah kalian merasa heran dari suatu perkara yang mana Allah mengutus utusan salah seorang dari kalian sendiri yang kalian tahu tentangnya, tapi kalian merasa heran, padahal perkara yang demikian tidak perlu menjadikan sesuatu yang diherankan. Yadzakirukum bima fi masalihikum, mengingatkan pada kalian perkara-perkara yang memberikan maslahat untuk kalian. Wa yahthukum ala ma fi nafa' lakum, menganjurkan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Ta'ajjabtum dzalika ta'ajjubul munkirin, tapi kalian malah merasa aneh seperti orang-orang yang mengingkari. Wadzkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin, maka ingatlah pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah jadikan kalian khulafa, para pemimpin, khalifah, min ba'di qaumi nuh, setelah kaum Nuh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah: wa ahmadu rabbakum washkuruh, memujilah kalian hanya kepada Allah, Rabb kalian, bersyukurlah kepada Allah. Idz makkana lakum fil ardh, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada kalian di muka bumi. Waja'alakum takhlufuna al-umam al-halikah alladzina kadzdzabu ar-rusul, sehingga Allah jadikan kalian sebagai pengganti umat-umat yang dibinasakan oleh Allah, yang mana mereka mendustakan para rasul. Ahlakahumullah wa abqakum, Allah binasakan mereka dan Allah biarkan kalian hidup. Lianzuru kaifa ta'malun, agar lianzura, agar mereka bisa melihat bagaimana apa yang kalian lakukan. Wahdaru antuqimu ala takdzib kama aqamu, dan hati-hatilah kalian, hati-hatilah kalian, nah, sehingga kalian mendustakan sebagaimana umat-umat sebelumnya mendustakan Allah dan Rasulnya. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum khassakum biha, dan ingatlah terhadap nikmat Allah yang Allah berikan secara khusus kepada kalian dengan nikmat tersebut. Wa anzadakum fil khalq bastah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tambahkan kekuatan kepada kalian, bastah fil quwwah wa kabrul ajsam, bastah itu kekuatan fisik dan besarnya badan, syiddatul batsh, kuat ya, melakukan apa saja kuat. Makanya orang-orang dulu ya kuat. Kuat apa? Angkat batu. Ah, batu itu diangkat. Yang besar-besar itu. Ya. Batsh. Syiddatul batsh. Kekuatan di dalam ya bergerak, beraktivitas, ya melakukan hal-hal sehari-hari. Fadkuru ala Allah, maka ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kalian yang maha luas. Dan Allah menolong kalian dengan nikmat itu terus-menerus. Terus-menerus dan terus-terus-terus-terus Allah kasih kepada kalian. La'alakum, semoga ya bagi kalian zakartumuha bisyukriha. Semoga ketika kalian mengingat Allah dengan bersyukur kepada Allah ala haqqiha dan menaikkan haknya, la'alakum tuflihun. Semoga kalian beruntung, ay tafuzuna bil matlub. Kalian beruntung mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tanjuna minal marhub, dan kalian selamat dari hal-hal yang ditakuti azab. Na'udzubillah. Fawa'adahum wa zakarahum, sehingga mereka diberikan nasihat, diingatkan. Wa'amarahum bitauhid, Allah perintahkan mereka untuk bertauhid kepada Allah. Zakarallahu wasfu nafsah wa annahu nasihun amin. Dan Allah sebutkan sifat dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Nabi Nuh adalah nasihul amin, orang yang memberikan nasihat lagi mudah dipercaya. An-nasihul amin. Wa hadzarhum ayya'khudhahumullah. Dan hendaknya mereka berhati-hati, jangan sampai diazab, disiksa oleh Allah sebagaimana umat-umat sebelumnya. Zakarahum ni'amallah alaihim wa idrar arzak ilaihim. Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dan terus menerusnya rezeki yang Allah berikan pada mereka. Falam yanqadu wala istajabu, tetapi dengan itu mereka tidak mau tunduk, tidak mau ya memenuhi panggilan Allah, tidak mau tunduk ya terhadap perintah-perintah Allah azza wa jalla. Allahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.